Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan pagi atau afwan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sore Jumat, kesempatan emas bagi seorang muslim untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, terutama berdoa kepadanya. Kita menuntut ilmu, malaikat mendoakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala pun membanggakan kita. Maka mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kita keikhlasan oleh Allah azza wa jalla. Kesempatan sore ini kita akan masuk ke kitabuz zakah. Setelah kita melewati kitabuz salah, maka kita masuk ke ar-ruknul thalith, rukun yang ketiga dari rukun Islam, atau yang na'am rukun yang ketiga. Adapun dalam masalah fiqhiyah, maka dia yang kedua atau yang ketiga. Taharah, salat, zakat. Az-zakatu lughatan hiya an-nama waz-ziyadah. Zakat secara bahasa artinya an-nama, berkembang. Waz-ziyadah, dan bertambah. Kemudian juga bisa berarti at-taharah, pensucian, pembersihan. Dinamakan dia zakat itu sebagai zakat karena dia membersihkan harta dan memperbanyak harta. Memperbanyak harta dengan dijadikan harta itu barokah oleh Allah, bertambah baik, bertambah banyak. Kemudian harta itu akan bersih dengan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia makna az-zakah secara bahasanya. Adapun dalam istilah syara', hiya ibarah an ijabi ta'ifatin minal mal. Harta tertentu yang dikeluarkan, atau kewajiban terhadap harta-harta tertentu untuk dikeluarkan dari orang tertentu kepada orang tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia makna az-zakah fi syara'. Itu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang sudah ditentukan oleh syariat dari orang tertentu dan pada orang atau kepada orang tertentu dan di waktu yang tertentu juga. Zakat sebagaimana kita mengetahui, sebagaimana dalam hadis Jibril dan yang lainnya, merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Nabi katakan apa? Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, engkau mendatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bertauhid. Kemudian fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat, fa'alimhum anna Allah fardha 'alaihim khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritakan kepada mereka, ajarkan mereka Allah wajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum al-ta'u kalidhalik, kalau mereka sudah mentaatimu salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftaradu alihim sadaqatan. Beritakan kepada mereka, ajarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Bagaimana tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada fuqara-fuqara mereka. Dan zakat ini Allah Subhanahu wa taala telah gandengkan dia dengan salat dalam banyak waktu atau dalam banyak tempat. Ya, jelas oleh para ulama kita yaitu 70-an tempat. Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara salat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Kemudian juga dalam surah Al-Muzammil ya dalam ayat yang ke-20. Maka sangat banyak perintah untuk menunaikan zakat ini atau mengeluarkan zakat ini. Kemudian adapun anjuran, maka nas Al-Qur'an, kemudian nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menganjurkan kita. Di antaranya Allah azza wa jalla menjelaskan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah. Tutahhiruhum. Dengan zakat itu mereka akan dibersihkan oleh Allah azza wa jalla. Dibersihkan hatinya, dibersihkan hartanya dari kotoran, wa tuzakkihim biha, dan bersihkan jiwanya dari kekikiran, ya, pelit dan semisalnya. Maka manfaat dunia dan akhirat kita dapatkan. Kemudian manfaat pada harta dan manfaat bagi kita yang memiliki harta tersebut. Maka sangat dianjurkan oleh Islam yang namanya menunaikan zakat ini. Dalam surah Taubah ayat yang ke-103. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah mengatakan wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'af mudhi'fun. Apa-apa yang kalian berikan dari zakat dan tujuan kalian adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang yang dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilipat gandakan hartanya, bahkan juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi harta dilipat gandakan oleh Allah, kemudian juga pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan ya benar ada manfiq yumfiqillahu alaik. Wa enak ada berinfaklah engkau, Allah akan memberikan engkau infak. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, man tasaddaqa bi adli tamratin, siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma, min kasbin thayyibin, dari harta atau usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, Allah menerimanya dengan tangan kanannya lalu mengembangbiakkannya sebagaimana orang yang mengembala kambing membesarkan anak-anak kambingnya sehingga sama seperti gunung hanya dengan satu biji kurma. Maka di dunia dilipat gandakan oleh Allah hartanya, kemudian juga di akhirat akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Di antara ayat-ayat kemudian hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan anjuran dan ya perintah dari Allah Azza wa Jalla dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menunaikan az-zakah. Dan banyak lagi ya dalil-dalil yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu sebagaimana kita mengetahui zakat atau sedekah, semakin kita sembunyikan semakin bagus. Infaq, semakin kita sembunyikan semakin bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia naungan hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Mana di antaranya? Warajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah. Fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat karam, pemurah sekali, sampai dikatakan ya, oleh orang-orang kafir sehingga pengikutnya ikut masuk Islam, apa katanya? Wallahi inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Demi Allah, Muhammad itu ya, dia memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Subhanallah. Nabi Muhammad atau Muhammad itu katanya, karena belum Islam dia, Muhammad itu memberi seperti orang ya, yang tidak takut fakir. Dan tentu orang yang menunaikan zakat ini, kalau dia wafat, dia termasuk siddiqin, dia termasuk syuhada orang-orang syahid. Jadi bukan saja Allah hilangkan rasa pelit pada dirinya, kikir pada dirinya, dan bukan saja Allah Subhanahu wa taala hapus kejelekan hartanya, namun apa, Allah juga mematikan dia ketika dia menunaikan zakat. Allah wafatkan dia menjadi orang yang syahid. Sebagaimana hadis Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang dari Bani Qudha'ah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni syahidtu an la ilaha illallah." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku salat 5 waktu, kemudian aku puasa bulan Ramadan, aku tarawih di bulan Ramadan, kemudian aku menunaikan zakat. Kalau aku mati dalam keadaan seperti itu bagaimana ya Rasulullah?" Qala man mata ala hadza kana min as-siddiqin wasyuhada. Siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, maka dia matinya menjadi orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Dan tentu kita mengetahui Allah katakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, ditafsirkan dalam ayat yang lain, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman yang paling baik di surga siapa? Nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini diantara anjuran-anjuran bagi kita untuk berinfak, terutama untuk menunaikan zakatul wajibah, zakat-zakat yang wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup hanya sekedar anjuran, tetapi ada ancaman di balik itu juga. Bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhalun." Jangan pernah mengira orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, bima atahumullah min fadlih, dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa khairul lahum. Jikalau dia melihat harta semakin banyak semakin bagus, tidak. Bal huwa syarrul lahum. Justru semakin banyak hartanya, ya kalau dia pelit, maka itu semakin jelek. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hari kiamat akan dipikul, akan dikalungkan harta yang tidak diinfakkan itu hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang akan datang, dia akan datang dalam bentuk ular yang botak sakit lamanya dan memiliki apa, taring yang memakannya dan menggigitnya. Tapi apa? Itu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, bukan orang yang pemurah. Di samping itu Allah juga sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34-35, yaitu orang yang menyimpan emas dan perak dan semisalnya tidak diinfakkan, fatuqwa biha jibahum wa junubuhum. Harta itu akan digunakan sebagai setrika atau dijadikan Allah sebagai setrika, ia akan menyetrika punggungnya, samping kiri kanannya, keningnya. Karena apa? Karena dia menyimpan hartanya, tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak ditunaikan hak yang wajib pada harta tersebut. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang panjang, setiap harta akan ada siksaannya masing-masing. Kalau itu emas dan perak dijadikan sebagai apa? Sebagai setrika, dipanasi di atas neraka jahanam. Kalau itu unta akan diinjak oleh unta tersebut, ya. Kemudian ya, dari awal ibunya unta ini sampai cucu-cucunya akan menginjak dia. Karena apa? Ketika atau apabila dia tidak diinfakkan di jalan Allah atau tidak dibayar zakatnya. Dan apa bahaya dunia terhadap kita kaum muslimin yang tidak membayar zakat ini besar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam walam yumna'u zakat amwalihim illa muni wal qatar. Tidaklah suatu negeri, suatu kaum tidak mau membayar zakat hartanya melainkan hujan itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lal bahaim lam tumtaru, sekiranya bukan karena adanya binatang ternak, Allah azza wa jalla tidak akan menurunkan hujan atas kalian. Maka ini ya zakat keras ancaman Allah dan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak mau membayarnya. Taib, sekarang hukum tidak membayar itu sendiri bagaimana? Siapa yang tidak mau membayar zakatnya ya, tetapi dia meyakini wajibnya. Dia tahu wajib. Maka di sini hendaklah penguasa jikalau memiliki badan, dia berhak untuk mengambil zakat itu secara paksa. Kemudian diambil separuh hartanya sebagai hukumannya. Diambil zakat secara paksa, setengah hartanya diambil sebagai hukumannya. Sebagaimana dari hadis Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakek, dia mengatakan, la yufarraqal ibil an hisabiha, man a'taha mu'tajiran falahu ajraha, wa man aba fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina, la yahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minha syai'a. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang yang telah wajib zakat pada hartanya, baik itu bersyarikat atau tidak, sengaja dipisah agar tidak kena zakat atau agar mengurangi zakat. Misalkan kambing. Kambing ini 40 ekor sudah wajib satu kambing. Sekarang ada dua gabungan menjadi 100. Sedangkan 100 itu masih ya jatuhnya ya satu ekor masih. Ya, 40 dari 40 sampai 120. Ya. Satu. Sekarang untuk menguranginya ya, karena dua orang punya sudah kita bagi dua katanya 100. Sama-sama 50. Berarti apa? Sama-sama sepotong. Ya. Atau ya afwan sebelumnya yang apa namanya? 121 misalkan. 121 ini atau kita katakan 200 lah. 200 ini wajibnya hanya dua. Ya. Wajibnya hanya dua. Atau kita katakan 40 ekor. Ya, lebih mudah sedikit saja. 40 ekor sudah wajib satu. Nah, sekarang agar tidak kena zakat ya, karena 20 ekor 40 ekor ini begitu sama-sama 20 kita bagi saja. Begitu datang haulnya dibagi dua sehingga menjadi 20 20 tidak kena zakat. Ini dilarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yufarriq baina mujtami'in wa la yujma' ya baina mutafarriqin khasyatas sadaqah. Yang berpisah dari harta syarikah kongsi jangan dipisah, yang terpisah jangan digabungkan mengkhawatirkan zakat. Seperti yang tadi, 40 ekor kambing sudah wajib satu. Datang haulnya dia takut zakat, dibagi dua sehingga sama-sama 20 tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya dan semisalnya. Nah, lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan zakatnya dengan mengharap pahala, Allah dapat berikan dia pahala. Dan barang siapa yang enggan membayar zakatnya, maka kami, kata Nabi, akan mengambilnya dengan paksa dan separuh hartanya sebagai hukuman baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak halal zakat itu untuk Muhammad beserta keluarganya, sedikit pun tidak halal. Jadi ini orang yang tahu dia wajib dan sudah wajib bayar, ada dipakai bayar, tidak mau membayar. Kalau ada badan pemerintah, wajib dia untuk mengambil zakatnya dan mengambil separuh hartanya sebagai hukuman baginya. Adapun ya, yang tidak mau membayar zakatnya, kemudian mengimani wajibnya, dan mereka punya kekuatan, misalkan di suatu negeri, suatu kampung, dia punya kekuatan untuk menolak ya pemerintah yang ingin membayar zakatnya, maka di sini penguasa harus memerangi mereka. Harus diperangi, turunkan tentara. Sampai seperti ini dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita melihat bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, bagaimana engkau akan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Tetapi Abu Bakar mengatakan apa? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat, demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Salat itu haknya ya badan, ya, hak Allah azza wa jalla, hak badan. Nah, zakat ini adalah haknya harta. Haknya harta. Wallahi law mana'uni inaqan, ya, la qataltuhum. Wallah, demi Allah, sekiranya mereka tidak mau membayar, anaknya saja tidak mau dibayar, ya, artinya dia wajib zakat, tapi dengan zakat anaknya, maka saya akan perangi mereka. Inilah dia sikap dan penjelasan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu kaum, ya, suatu kampung tidak mau membayar zakatnya dan mereka punya kekuatan, pemerintah wajib turun tangan, bahkan memakai kekuatan untuk mengambil zakat tersebut. Taib, masalah berikutnya, siapa yang wajib membayar? Yang wajib membayar setiap muslim. Ya. Kemudian merdeka. Kemudian memiliki nisab. Apa itu nisab? Batasan minimal harta yang telah wajib zakat. Ini nama nisab. Batasan minimal harta yang telah kena wajib zakat. Adapun dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir tidak wajib. Meskipun mereka dituntut, betul, tapi tidak wajib. Nah, mereka dituntut dan dituntut yang menjadikan zakatnya diterima itu Islam. Mereka dituntut Islam, juga dituntut untuk membayar zakat. Nabi sallallahu hadis Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mu'minin fi shadaqati thimar." Kewajiban atas orang-orang beriman dalam zakat buah-buahan, kalau diairi dengan hujan, tada hujan, diairi dengan sungai, atau mereka min atau tumbuh-tumbuhan diminum dengan akarnya, maka di sini apa? Al-usyur, 1/10. Adapun kalau disirami memakai tenaga unta untuk menaikkan dari sumur atau bor, sekarang ini bayar per jam airnya, maka zakatnya adalah yaitu 1/5. Berarti apa? 20. Ya. Ya. 1/20 yaitu usyruha khums, apa nak, ada usyur, kemudian khumsuha, jadi lebih sedikit lagi. Karena apa? Memiliki mu'nah, membutuhkan tenaga, membutuhkan usaha untuk mendatangkan air, maka diperingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nisful usyur, ya, usyur ini apabila tidak memakai tenaga, nisful usyur, setengahnya, yaitu bagi yang memakan tenaga dan usaha, itu 1/20. Baik. Kemudian jadi orang wajib tadi muslim, merdeka, kemudian memiliki nisab. Nisab ada beberapa syarat. Pertama, harus memiliki lebih dari kebutuhan sehari-harinya. Dengan dia panen, dia butuh pakaian, dia butuh makanan, dia butuh tempat tinggal, dia butuh kendaraan, dia butuh alat-alat untuk bekerja. Selebih dari kebutuhan tersebut sudah teratasi dengan hasil panen tersebut, ada lebihnya lagi, dan lebihnya mencapai nisab, maka di sini wajib zakat. Yang kedua, cukup 1 tahun. Sejak kapan dihitung? Min yaumi mulkin nisab. Sejak hari dia mencapai nisab. Sejak hari dia mencapai nisab. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat atas satu harta sehingga cukup 1 tahun. Namun syarat ini tidak berlaku untuk az-zuru wa thimar, tanaman dan buah-buahan. Karena tanaman dan buah-buahan ini wajib zakatnya ketika dipanen. Sebagaimana firman Allah dalam suratul An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah haknya ketika dipanen. Ini dia 2 syarat dikatakan nisab itu terwujud. Pertama, setelah panen itu dia memiliki fadilat anil hajatid daruriyah. Memiliki kelebihan dari kebutuhan yang mendesak dan harus. Ya, kebutuhan yang mendasar. Seperti apa? Makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, ya, kendaraan al-markab, apa yang kendaraannya, wa alatil hirfah, dan alat untuk bercocok tanam atau alat untuk berkreasi untuk mendapatkan harta. Setelah itu tercukupi dengan panen tersebut, ya. Kemudian lebih lagi bahkan sudah mencapai nisab, maka sudah dikatakan ini nih nisab, wajib dibayar. Kemudian yang kedua, selain dari buah-buahan dan tumbuhan atau tanaman, ini syarat nisabnya harus mencapai satu tahun sejak memiliki nisab harta tersebut. Inilah dia berkaitan dengan nisab, karena sebagaimana telah disebutkan tadi, wajib membayar zakat ini atas setiap muslim. Kalau kafir tidak sah. Yang kedua hur, dia merdeka. Karena kalau dia budak, dia sendiri sebagai harta. Kemudian yang ketiga, malaka an-nisab, dia memiliki nisab. Masalah yang berikutnya, kaifa yuzakki idza ta'addadatil ansibah? Bagaimana cara menzakatkan harta yang berbeda-beda nisabnya atau banyak nisabnya? Maksudnya apa? Disebutkan hukum asalnya, yang sudah mencapai nisab tidak dikeluarkan zakatnya kecuali cukup satu tahun. Sekarang kita punya uang 100 juta, ini sudah mencapai nisab. Tapi apa? Belum datang tahunnya. Ya. Fa idza kanatil ansibah qalilah wa tamakkana min dhalika fa'al wa illa akhraja min majmu'il taysiran ala nafsihi. Hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat, ya, apabila memiliki nisab yang telah mencapai satu tahun. Sekarang kalau dia memiliki nisab atau zakat atau hartanya sedikit, ya, atau nisabnya sedikit, dan dia mampu untuk mengeluarkan zakatnya, maka silahkan dia keluarkan. Curahkan, keluarkan. Jadi boleh menta'jil zakat, boleh menyegerakan zakat sebelum datang waktunya, boleh, ya. Atau sebagaimana tadi telah ditanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ada seseorang memiliki harta di pertengahan tahun pertama. Kemudian di saat beberapa waktu berjalan datang untung. Begitu masuk tahun kedua sudah mencapai nisab. Dua laisa nisaban wahidan, dan ini banyak harta masalahnya, dan bukan hanya satu nisab, banyak ini nisab, ini nisab, ini nisab. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Beliau mengatakan berselisih para ulama cara mengeluarkan zakatnya. Sebagian mengatakan yukhraj an majmu' ma indahu minal ansibah allati wajib 'alaihi az-zakah wa 'alal ansimatil ukhra allati lam yuhal 'alaiha al-haul kadzalik. Sebagian mengatakan kumpulkan ya semuanya. Yang sudah masuk haulnya dan nisabnya, kemudian yang sudah capai nisab tapi belum sampai haulnya, kumpulkan saja semuanya. Ini lebih gampang dan lebih mudah. Ini lebih gampang dan lebih mudah. Sebagian mengatakan kalau sudah mencapai nisab, catat dia. Tunggu datang tahunnya. Ya. Kita melihat kaidah mempermudah dalam agama, maka pakailah cara yang pertama tadi. Sudah, kumpulkan saja semuanya yang sudah mencapai nisab ini sampai tahunnya. Ada yang mencapai nisab belum sampai tahunnya, satukan saja semuanya. Ini lebih gampang dan lebih mudah. Ya. Dan tentu tidak diragukan, lebih dari zakat yang wajib kita keluarkan dapat pahala, tidak akan sia-sia. Lain halnya kalau sholat yang sudah ada batasan, ya, dan selebihnya itu sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau zakat, dia lebih, dia menjadi apa? Ajr, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kaifiat kita, cara kita untuk menzakatkan harta yang berbeda-beda nisabnya dan juga sekaligus berbeda-beda tahun-tahunnya. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira begitu dulu untuk yang pertama ini. Untuk materi kita cukupkan untuk setengah jam dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dan ini masih panjang tentunya berkaitan dengan zakat ini. Ya. Kita tidak mengetahui mungkin, ya, mungkin nanti kita akan sampai setengah tahun baru bisa habis masalah zakat ini. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.